dapat di hatimu untuk mereka yang terlunta, yang mengharap urang tanganmu. Sudikah kau menerima? Adakah waktu di hidupmu untuk melayani Tuhan, menolong sesama kasih sayang? Oh, sekaranglah saatnya kau merenungkan apa arti hidup ini, kemana kau pergi. Tapi tak satu pun tempat tersedia untuk sang juru sesama yang menderita tak kenal kasih sayang. Untuk sang juru selamat.